jangan pergi. Tetaplah di sini dengan aku berdua. Bagai bulan bintang yang selalu mencinta setia berdua. Pasrahkan semua hatimu mencinta. Yang ini.